Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Baik. Alhamdulillah. Saya juga alhamdulillah. Seperti yang ibu ketahui, baik-baik saja. Sejak awal lebaran langsung trending topik karena ketemu presiden. Pas lebaran itu pro dan kontra gitu ya. Terus sampai hari ini dengan semua viral-viral fotonya dan semua ya hirup pikuk positif negatifnya, alhamdulillah hari ini kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan begitu juga dengan ibu-ibu dan keluarga semuanya. Apa rencana kita hari ini? Betul, kita akan lanjutkan tadabur Al-Quran. Jadi datang ke akal ini kalau ditanya mau kemana, mau tadabur Al-Quran. Pokoknya kalau ada urusan hari Kamis jam sekian, mama mau kemana? Tadabur Al-Quran. Apa sih mah tadabur Al-Quran? Tadabur Quran itu belajar, mempelajari, dan mengambil pelajaran agar bisa mengamalkan Al-Quran. Jadi belajar, mempelajari, dan mengambil pelajaran dari Al-Quran agar bisa mengamalkan Al-Quran. Mah, mau kemana, mah? Jawabnya, apa sih tadabur Quran, Nek? Belajar, mempelajari, mengambil pelajaran dari Al-Quran agar dapat mengamalkan Al-Quran. Memangnya hidup kita ini belum mengamalkan Quran mah? Nah itu dia. Terus mengamalkan Quran itu sebetulnya individu saja atau keluarga saja atau juga termasuk bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Nah, loh. Di sini persimpangannya dari dulu sampai kini. Ya, dari dulu sampai kini. Inilah sebetulnya yang membedakan satu muslim, muslimah, dengan muslim atau muslimah yang lainnya. Ada yang menginginkan agar agama itu hanya di ranah individu saja, dia dengan Tuhannya. Jangan dibawa ke ranah berumah tangga. Ada gak kayak begitu? Ya sudah, suaminya Kristen, istrinya Islam, ya sudahlah. Itu karena agama itu urusan pribadi. Gak usah dibawa-bawa ke dalam rumah. Ada gak kayak begitu? Nah, ini level 1. Level 2, mau membawa masuk agama atau Al-Quran. Jadi kalau kita bicara agama, ini adalah agama Islam. Kalau kita bicara Islam, maka panduannya apa? Al-Quran dan hadis. Ada yang mau membawa agama sampai ke rumah tangganya, tapi jangan bawa urusan agama ke masyarakat dan ke kantor. Ada gak kayak begitu? Ada. Jadi mau RT-nya kafir, RT-nya muslim, sudahlah. Ada gak kayak begitu? Yang penting siapa mau kerja. Walaupun mayoritas di sini muslim, tapi RT-nya kafir mau kerja, ya udah kasih saja. Ada gak kayak begitu? Dah. Ada lagi? mau di masyarakat tapi tidak mau dalam urusan bernegara. Ini lebih banyak lagi. Stay sini. Nah, pada pertemuan perdana kita pasca hari raya, sengaja akal paling lambat bukanya supaya selain urusan internal dirapikan dulu, dan pengajian-pengajian udah buka-buka dulu semuanya. Tadinya maksudnya supaya saya bisa juga menyapa pengajian-pengajian yang lain, tapi ternyata pekerjaannya tambah buahnya urusan-urusan umat ini. Ya, yang satu belum selesai, Habib Rizik belum pulang. Datang lagi perpu, aduh, ngumpulnya ke sini lagi gitu. Mau disuruh pulang enggak mungkin. Karena memang di sini harus digarap semua. Aduh. Jadi kapan lebarannya gue ini? Ya. Jadi kadang-kadang si kecil sampai protes. Ini kita mau jalan benar Bi ya. Benar, enggak ada agenda. Ada cuma satu, betul cuma satu, enggak ada pertemuan mendadak. Karena selalunya ada. Ya sudahlah nak. Aku ingin seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah yang dicincang dagingnya dan diperbanyak kuahnya supaya bisa dinikmati lebih banyak lagi oleh orang banyak. Nah sekarang memantapkan kembali keislaman kita pada hari ini. Ya. Setelah lebaran kita akan memulai tadabur kita lagi. Saya pikir saya ada waktu-waktu jeda sebelum mulai pengajian gitu kan, untuk baca lagi, untuk menata kurikulum lagi. Duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk. Ya alhamdulillah semuanya. Dan terakhir, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Ar-Rahman sudah dapat izin. Jadi kita bakal punya universitas ini. Dan takdir Allah, pas izin universitas keluar, jaringan ke luar negeri juga mulai terbuka untuk beasiswa dan untuk lanjutan-lanjutan kepasca sarjananya. Nah ini semua kerja-kerja Islam, amal Islami, amal-amal al-Islami yang sedang digarap oleh Akal Islamic Center. Tapi rupanya akal dengan semua timnya ini tidak cukup mewakili amanah yang diemban oleh UBN, sehingga perlu ada lagi tambahan organisasi di luar untuk bisa merealisasikan tujuan-tujuan amal Islami ini. Jadi seperti Budu dengar kan, ada MIUMI, MIUMI terus bekerja, tambah lagi GNPF, GNPF terus bekerja, Aliansi Pro Palestina juga dikumpulin kemarin ke sini untuk membela Al-Aqsa, bukan hanya dari sisi relief tapi dari atau kemanusiaan, bantuan-bantuan kemanusiaan, tapi juga dari sisi advokasi hukum dan diplomasi politik internasional untuk Al-Aqsa. Ini juga menjadi pekerjaan amal Islami kita. Dan ada banyak konferensi internasional yang tidak bisa saya hadiri untuk mewakili Indonesia dalam sidang-sidang internasional karena pekerjaan-pekerjaan dalam negeri yang membutuhkan konsentrasi. Inilah amal-amal Islami yang buat saya itu liburannya, tapi buat keluarga kapan liburannya gitu. Namun amal Islami saja tidak cukup, harus ditunjang dengan al-amal al-jama'i atau kerjasama, kerjasama untuk amal Islami, untuk pekerjaan-pekerjaan terkait dengan Islam. Nah ibu-ibu sekalian, saya sudah kasih sedikitnya pandangan supaya wawasan kita dalam berislam tidak hanya dalam bentuk beribadah, bukan cuma dalam urusan akad nikah, dan juga bukan hanya sebatas ya pendidikan saja, tetapi lebih luas dari itu, sebagaimana Rasulullah dan para sahabat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa Islam, begitu juga kita. Ibu-ibu ini bukan makhluk seperti rumput ilalang yang tumbuh di sembarang jalan, boleh diinjak dan dibuang begitu saja. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tujahiduna fi sabilillah. Kamu itu satu kaum yang Allah datangkan. Kamu itu bukan rumput ilalang yang tumbuh begitu saja. Allah yang datangkan kamu di muka bumi ini. Dan kamu didatangkan di muka bumi ini untuk menjadi umat yang terbaik. Khairu ummatin. Jadi coba keluar dari cara berpikir sempit masing-masing dengan semua problematikanya. Yang masih mikirin kapan jodohku datang. Hei, kan tuh kamu itu khairu ummah. Ya? Kamu itu umat yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau habiskan hidupmu berpikir hanya untuk jodoh. Kapan rumah saya laku? Nah, lo. Tanah saya kejual? Bangun, bangun. Jangan habiskan umur hanya untuk yang seperti itu. Sehingga kemudian menghayal seperti Petruk. Kalau tanahku laku, rumahku kejual, aku akan iya, karena waktu mikirin ngejual aja panjang, pas sudah laku bingung lagi mau ngapain, kan gitu. Bangun, kuntum khairu ummatin. Bangun, bangkit. Ya Allah, seandainya suamiku gitu ya. Panjang urusannya enggak selesai-selesai sama lakinya. Bangun, bangun. Kamu itu umat yang didatangkan oleh Allah di muka bumi ini. Cepat ambil pilihan dalam hidup. Pilihan terbaik adalah memilih bersama Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Dengan menegakkan agamanya. Kuntum khairu ummatin. Kamu itu adalah umat yang didatangkan oleh Allah untuk menjadi umat yang terbaik. Umat yang terbaik di muka bumi ini. Bangun, bangun. Bangkitkan umat ini. Bagaimana Indonesia bakal kaya kalau impornya kebanyakan, ekspornya sedikit. Nih, impor handphone bisa dibendung gak? Udah gak bisa lagi. Udah ketergantungan gak sama handphone? Padahal kalau kita impor berarti uang kita keluar kan? Terus uang di dalam bertambah atau berkurang? Kita bakal miskin atau kaya? Sementara ekspor kita cuma cabai. Misalnya. Apalagi selain cabai? Perbandingannya seimbang gak? Tidak. Lawang harga daripada iPhone itu $1,000, 13 juta ke atas misalnya, kita beli gitu, 13 juta, $1,000, keluar gak uangnya? Keluar uang kita. Oke, terus ekspor cabai rawitnya, cabai merahnya, seimbang gak? Wah, ini gawat ini kalau begini terus. Bisa habis ini. Sementara antara pengeluaran sama pemasukan tidak seimbang. Dia cukup jual satu benda, 2-5 tahun udah gak kepake lagi, $1,000. Kita jual tanah $1,000, berapa meter itu? 13 juta itu. Meikarta di Cikarang belinya cuma 20 ribu. Jadi $1,000, $1,000 13 juta, tanah 1 meter dulu 20 ribu dapat berapa hektar dia itu? Berapa kira-kira? Kalau 1 meternya 20 ribu jadi 13 juta bagi 20 ribu. Berapa? Berapa? 6.500 meter persegi. Udah setengah hektar. Dia cuma jual satu handphone, kita lepas tanah berapa? Setengah hektar. Lebih. Inilah pentingnya otak itu. Bangun, bangun. Kalau begini terus ini negeri bangkrut kita. Bisa-bisa beras oplosan yang kita makan. Bangun. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ayo bangkit. Ajak orang pada kebaikan dan cegah orang dari kemungkaran. Kalau kita bicara ekonomi misalnya, ayo mesti bangkit ini semuanya. Jangan cuma menjadi konsumen orang lain terus. Miskin kita lama-lama ini, negeri ini, utang terus. Kalau utang bayarnya pakai apa Indonesia? Lawang penghasilan kurang. Bayar cicilan juga gak mampu. Pakai pulau, pakai tanah, pakai laut, pakai udara gitu kan. Sehingga udara kita pun dikafling. Baik untuk teknologi informasi maupun airline. Untuk lain penerbangan. Bangun. Ayo bangun umat ini. Yang kerjanya cuma gonta ganti tas bermerek. Tas bermerek itu buatan mana? Impor atau lokal? Penghasilannya pas-pasan. Tapi maunya yang impor-impor, habis gak kira-kira uang kita nanti nih? Jadi mesti ngapain kita kira-kira, Bu? Ya jaga tanah kita, jaga air kita, jaga udara kita. Maka kita harus produktif. Apa yang bisa kita kerjakan agar Indonesia, agar kita mengkonsumsi yang kita produksi. Mobil-mobil mewahnya impor atau? Ya sudahlah. Kalau mampu tetapi harusnya juga banyak juga sedekahnya. Bagaimana nih orang-orang yang miskin di sekitar kita? Ini semua dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat kita semua. Agar kita menjadi khairu ummatin. Umat yang terbaik. Masa tempe juga masih impor kacangnya. Banyak yang mesti kita kerjakan ibu-ibu sekalian. Dan mudah-mudahan tadabur-tadabur kita bisa menjadi bagian kebangkitan Islam dan umat Islam di Indonesia. Dari mana mulainya? Ya, dari mana kita membangun dasar-dasar ideologi kita dalam menjalani hidup kita? Bagaimana caranya agar kita punya prinsip, punya karakter sebagai sebuah entitas baru dalam kehidupan dunia yang lebih maju? Sebab umat Islam sedang ditunggu-tunggu kebangkitannya oleh dunia. Dan umat Islam Indonesia adalah umat terbesar di muka bumi yang ditunggu-tunggu kebangkitannya karena sudah kelamaan tidur. Ini yang tidur-tidur mikirin apa tadi? Mikirin jodoh gak datang-datang, tanah sama rumah gak laku-laku, apalagi urusan laki yang gak beres-beres, apalagi galau terus jalannya. Udah bangun. Ayo lebih produktif lagi. Di depan kita ada surah Al-An'am, ya. Surah Al-An'am ayat 162. Kelihatan? Al-An'am ini surat yang ke-6. Udah siap mengaji? Mari kita usir setannya dulu. Takbir. Kurang keras. Takbir. Udah mulai segar otaknya. Takbir sekali lagi. Allahu Akbar. Nah, setan di mata, di telinga, di tenggorokan sudah mulai hilang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyamam millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Lillahi rabbil la syarika lahu wa min dhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tiga ayat ini akan saya bantu untuk merefresh kembali pemahaman ibu-ibu yang mudah-mudahan selama ini sudah diamalkan ayat ini, tapi kita coba tingkatkan kualitasnya. Saya mau nanya dong, siapa yang sejak Lebaran sampai hari ini sudah khatam lagi Qurannya? Sudah semuanya? Alhamdulillah. Mungkin tadi kedengaran waktu diajak a'udzubillahi minasyaitonirrajim sama bismillahirrahmanirrahim itu ada segar kembali gitu ya. Seperti tersirami kembali. Oke, siap. Tancap gas lagi. Ngapain? Baca Qur'annya tentunya ya. Supaya hidup kita dan mati kita bersama Al-Quranul Karim. Saya pribadi juga begitu. Kalau kerja-kerja gerakan Islam ini bukan untuk memenangkan Islam, maka saya lebih memilih untuk jadi guru ngaji saja sampai mati, gak mau ngerjain yang lain. Tapi karena di situ ada Islam sebagai implementasi daripada pengajian ini, maka bismillah saya akan terus melangkah. Ibu-ibu sekalian, untuk memperjuangkan Islam dengan situasi tekanan dan ancamannya, sampai di sini saja atau terus? Nah, sampai di sini atau terus? Untuk memenangkan pemimpin Islam, cukup di Jakarta saja atau 2018 juga? 2008 Jakarta saja atau sampai 2019? PR-nya banyak ini. Kalau gitu mau gak mau pengajian harus libur 2 kali dalam sebulan. Karena kalau saya harus mentadaburi Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 50-57 keliling Indonesia, memenangkan kepemimpinan umat Islam, untuk 2018 ini dari 171 titik pilkada. Sementara 152 minggu. Nah, 1 tahun cuma 52 minggu. Sementara pilkada itu sudah 27 Juni tahun depan. Sekarang sudah bulan Juli, jadi tinggal berapa bulan lagi itu. Jadi sudah kehilangan berapa minggu saya. Nah, karenanya insya Allah mudah-mudahan pengajian Kamis tetap bisa juga kita rawat, ibu-ibu ya. Dan tidak akan ada energi yang paling kuat kecuali kita semua membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Tentu tidak ada tendensi-tendensi politik praktis bagi saya cuma ingin melanjutkan perjuangan para pemimpin Islam di Indonesia. Ya. Dalam rangka mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan nilai-nilai Islam yang aman, Islam yang damai, Islam yang bersatu, Islam yang tidak intoleran, Islam yang tidak kekerasan, Islam yang tidak anti NKRI, Islam yang tidak anti Pancasila, Islam yang tidak anti pada kebinekaan. Untuk itu, manfaatkan setiap pertemuan-pertemuan kita ini, karena saya akan mencoba membawa ibu-ibu semua mentadaburi ayat, belajar, mempelajari, mengambil pelajaran selain berdasarkan nilai-nilai normatif yang ada di setiap teks-teks keagamaan. Saya juga akan membawa ibu-ibu sekalian agar memahami konteks ayat ini di mana kita berada sekarang, sehingga living with Quran, kehidupan kita bersama Quran. Dan ini barangkali yang menjadi salah satu keunggulan tadabur Quran di sini barangkali. Ya. Bahwa kita tidak hidup bersama Quran di masa lalu. Kita harus hidup bersama Quran di masa kekinian dan kedisinian kita. Di masa kekinian dan kedisinian kita, disinilah perlunya jembatan-jembatan berpikir. Di sini perlunya tafsir. Dan kombinasi antara metode pemikiran dengan metode penafsiran supaya klop, agar Quran terimplementasikan dalam konteks kekinian dan kedisinian. Faham gak? Saya juga lagi mikir sebetulnya. Maksudnya begini, memilih pemimpin di Jawa Barat berbeda konteksnya nanti dengan memilih pemimpin di Jakarta. Ya. Enggak usah ikut-ikut campur ngurus masyarakat, ngurus negara, ngurus politik, enggak usah ikut campur. Ya silakan, Kalau itu yang terjadi, ya enggak usah marah. Kenapa jadi begini aturan? Karenanya Soekarno bilang, wahai orang-orang Kristen, kalau kalian ingin menjadikan aturan Kristen berjalan di Indonesia, silakan penuhi parlemen. Ini negara demokrasi. Wahai orang Islam, kalau kalian ingin menjalankan aturan Islam di Indonesia, silakan penuhi parlemen. Karena ini negara demokrasi. Nah, pertanyaan saya, nanti ke depan mau pilih caleg yang kayak gimana? Yang gimana? Loh, mayoritas muslim kok di dalam? Tapi tidak bela? Gitu ya? Karena muslim-muslim yang kita pilih ini ya sudahlah. Dia nanti kampanye keislaman, pakai peci, kemudian dijeda hari tenang pergi umroh. Ya? Itu biasa minggu tenang dia pergi umroh untuk cari sensasi barunya. Karena udah gak boleh kampanye lagi. Dan untuk meraih suara Islam, dia harus menjadikan umat Islam sebagai objek politiknya. Nah sekarang bagaimana umat Islam harus menjadi subjek yang menentukan kehidupannya ke depan. Ibu-ibu sekalian, kalau ibu-ibu gak pakai cara Islam, terus mau pakai cara apa kira-kira? Ini bikin bangun rumah tangga. Enggak mau pakai cara Islam. Jadi cara apa biasanya? Kalau enggak mau pakai cara Islam selama ini, jadi pakai cara apa membangunnya? Ya hawa nafsu pasti. Cara-cara jahiliyah. Tanpa dasar pegangan yang kuat. Nah hari ini kita baca ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi. Katakan, deklarasikan, proklamasikan prinsip-prinsip hidupmu, aturan-aturan hidupmu, dasar-dasar ideologimu. Katakanlah. Apa itu? Innani hadani rabbi. Sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi Muhammad mendeklarasikan itu. Bahwa aku diberikan hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul innani hadani rabbi. Katakan itu wahai Muhammad, bahwa aku telah diberikan hidayah petunjuk oleh Tuhanku. Apa itu hidayahnya? Nah, jangan sembarangan petunjuknya. Ila siratim mustaqim. Hidayah yang kudapatkan adalah yang menunjukkan aku ke jalan yang lurus. Jalan lurus itu pasti membawaku ke depan pintu surga. Itu pasti memperjumpakan aku dengan Tuhanku. Di atas jalan lurus itu hidupku akan selamat, hidupku akan sejahtera, hidupku akan bahagia, hidupku akan mulia. Ila siratim mustaqim. Coba tunjukkan kepadaku, apa itu jalan hidup yang lurus itu? Yang bisa memperjumpakan kamu kepada Tuhanmu. Di atas jalan itu kamu bisa sampai ke pintu surga. Apa itu? Yang kalau kamu berjalan di atasnya, hidup kamu akan selamat, sejahtera, bahagia dan mulia. Dinan qiyaman. Agama yang tegak lurus kebenarannya. Oke, agama itu apa sih? Agama apa, Bu? agama Islam. Dinul, din itu apa din? Ad-din, apa itu ad-din? Makanya kalau gak paham agama, jadi kita suka main-main sama agama kita. Pagi beriman, sore kafir lagi. Ya, sore beriman, malam kafir lagi gitu. Waliyadzubillah. Jalan hidup ad-din. Jadi kalau saya bacakan definisi agama atau ta'rif ad-din dalam terminologi kosakata dan bahasa, ad-din ahadu ahammu mukawwanat syakhsiyah al-insan wa tafkirihi wa sulukihi wa ta'amulihi ma'a nafsihi wa ma'a man hawlahu. Ad-dinu fil lughah min al-fi'l dana ay a'taqa wa a'taqada bi fikrin ma aw madhhabin ma wa sara fi rikabihi wala hudahu. Supaya faham agama itu, agama adalah salah satu penentu kepribadian seorang manusia dalam berpikir, bersikap, dan berinteraksi baik dengan dirinya sendiri atau dengan yang di luar dirinya. Jadi kata agama atau ad-din dari kata-kata dana yadinu, yang artinya dana yadinu, orang yang membebaskan dirinya dan sudah punya prinsip berpikir dan ideologinya. Apakah terkait satu mazhab tertentu atau terikat pada satu cara hidup tertentu. Jadi beragama itu berarti sudah punya konsep berpikir dan dasar berideologi. Misalnya, tidak bertentangan Pancasila dengan Islam dan tidak perlu dipertentangkan. Hanya saja jangan agamakan Pancasila dan jangan Pancasilakan agama. Jelas ya? Tidak bertentangan Pancasila dengan Islam, tapi jangan katakan bahwa Pancasila adalah agama. Tapi itu adalah kesepakatan dasar-dasar berpikir dan berideologi dalam berbangsa dan bernegara. So tahu ya gue ya. Kalau baca WA, ya, mostly di atas 60% itu hoax. Dan ilmunya putus-putus. Kutipan-kutipan terus. Jadi mesti kembali kepada basic membaca yang sesungguhnya. Jadi beragama al-istilahi fahuwa, ya, yang disebut beragama adalah jumlatun. Jumlatul mabadi allati tadinu biha ummatun minal umam i'tiqadan aw amalan. Wa dinu fil istilah asy-syar'i al-islami huwa al-istislam wa taslim lillahi bil wahdaniyah wa ifradihi bil ibadah qawlan wa fi'lan wa i'tiqadan hasab ma jaa fi syari'ati allati hasba ma jaa fi syari'ati al-labba Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi wa sallama wa salima fil aqaid wal ahkam wal adab wat tashri'at wal awamir wan nawahi wa kulla umuril hayah. Jadi sedikit saya bicara tentang agama. Jadi saya katakan tadi tidak bertentangan Pancasila dengan agama, tapi jangan agamakan, karena ibu enggak akan temukan bagaimana cara nikah menurut Pancasila. Ada enggak? Ibu tidak akan menemukan cara bertransaksi bisnis menurut Pancasila. Ada enggak? Enggak ada. Itu apalagi ibu enggak akan dapatkan bagaimana cara terhindar dari api neraka menurut. Itu hanya dasar-dasar bernegara. Karenanya jangan pernah masukkan demokrasi ke dalam rumah tangga. Berumah tangga, demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dalam urusan apa? Bernegara. Kalau bawa demokrasi ke rumah tangga, habis orang tua. Hati-hati ya, terutama yang sudah mendapatkan pendidikan sekolah.